tak seperti yang engkau mau. Aku bukan malaikatmu yang sempurna di matamu. Namun masih ada tersimpan harapan di hati bahwa ku mencintaimu. Ku harap kau bisa merasa. Takkan ada kata pisah.